Ini satu lagu kembali saya hadirkan. Ini request dari Argobah. Oke, spesial untuk duet sama opaknya Adrian. Ayo opa. Lagu sangat melankolis dan sangat-sangat mendalam buat ibu-ibu yang di depan. Kita hayati bareng-bareng lagu ini ya. Semoga malam hari ini gak ada yang sedih. Amin. Maksudnya? Ku terharu melihat ketabahanmu menjalani hidup yang semiskin ini. Tak pernah ku dengar ceritamu, tak pernah ku lihat air matamu. Oh, ku terharu. Mendampingiku dalam rumah tangga yang papa ini. Hidupmu penuh duka dan derita, tak pernah mengecap rasa bahagia. Tak tega ku melihatmu, memang ku tak patut jadi suamimu. Tak dapat membahagiakanmu, walaupun sekedarnya harta benda. Tapi mengapa kau tetap setia? Oh, ku terharu. Oh, ku terharu. Spesial untuk Argoba yang berbes lagu terhari. Sekian lama kau mendampingiku dalam rumah tangga yang miskin ini. Hidupmu penuh duka dan derita, tak pernah mengecap rasa bahagia. Ku melihatmu, memang ku tak patut jadi suamimu. Diriku tak dapat membahagiakanmu, walaupun sekedarnya harta benda. Tapi mengapa kau tetap setia? Dengan bahagia, oh ku bahagia, oh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, Koba. Agak kupo, tadi hasilnya yo kupo. Oke, Argoba tetap semangat, Mona Tamania tetap semangat malam hari ini meskipun agak dingin hawanya. Mau dikeras-kerasin lagi? Iya, ngatuk sih ayo, siap-siap goyang ayo. Ayo berdiri dulu, iya berdiri dulu Mona Tamania ayo. Ayo nak, iya, iyalah.